sendirian. Tiap malam kesepian. Aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku, hampa perasaanku. Ku belum ada yang mau untuk mengisi hatiku. Ya si Mamondol, aduh, so gatal. Potong bebek angsa, masak di kuali. Jomblo sudah lama. Aduh, so gatal. Jomblo sudah lama, ya setiap hari. Kepala digeleng-geleng.